بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Ta'ala rahmati, kembali kita akan membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab. Dan pada kali ini kita akan sampai atau akan membahas tentang Aqwal as-Salafin Niyah, perkataan sebagian dari salaf kita tentang niat, perihal niat. Perlu diketahui ikhwan sekalian dan akhwat sekalian bahwasannya salaf, yang mana mereka diberikan predikat saleh oleh kaum muslimin, mereka mendahulukan kesalehan dalam batin dibandingkan dengan kebaikan zahir. Sekalipun jelas bahwasannya kita juga perlu untuk memperbaiki zahir kita, namun jika kita mencontoh kepada salaf kita, maka mereka lebih mementingkan tentang perkara batin, yaitu perkara kalbu mereka. Pada kali ini kita akan membahas beberapa perkataan salaf tentang niat, yang mana niat kita tahu mahalluha al-qalb, tempatnya di hati, di jantung kita. Dan kita juga tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kalau bahwasanya di dalam jasad kita ada mudghah, ada segumpal, yang mana segumpal tersebut idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau misalnya dia benar, baik, berfungsi dengan baik, maka seluruh jasadnya itu akan berfungsi dengan baik pula. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan kalau misalnya jantung atau seonggok tersebut dia rusak, maka akan rusak sekujur tubuhnya juga. Ala wahiyal qalb, dan itu adalah jantung kita. Ya. Sehingga kita tahu bahwasanya akal itu berada di jantung kita. Tempat untuk menampung ilmu dan pemahaman di jantung kita. Adapun otak yang di kepala itu hanyalah sekretaris. Kalau misalnya jantung berfungsi tanpa sekretaris, maka jadinya hanyalah emosi. Dan kalau misalnya sekretarisnya berfungsi namun tanpa jantung, maka memang orang itu tidak berperasaan. Oleh karena itu seringkali laki-laki disifati lebih mengikuti nalar, logika, dibandingkan dengan perempuan yang lebih mengikuti perasaan. Itu disebabkan laki-laki sisi otaknya lebih didahulukan dibandingkan jantungnya. Sekretarisnya lebih didahulukan. Sehingga tidak memiliki perasaan kadang-kadang. Dan langsung saja memutuskan suatu perkara yang menurut logikanya itu benar. Adapun perempuan seringkali membawa kepada perasaan tanpa berpikir bahwasanya tidak perlu, tidak penting hal tersebut untuk dirasakan. Itu kenapa? Karena hanya memfungsikan jantungnya dan tidak dipikirkan lagi, diolah di otaknya. Oleh karena itu yang tersempurna adalah ketika seseorang memiliki suatu pemahaman atau hal, kemudian ada di hatinya dan dia pikirkan dengan otaknya, dan kemudian saling bekerja sama sehingga menghasilkan suatu konklusi yang baik insyaAllah. Tapi itu masalah batin. Kita lanjut ke aqwal as-salaf fil niyyah. An Yahya bin Katsir. Afwan, An Yahya bin Abi Katsir. Qal ta'allamu an-niyyata fa innaha ablaghu min al-'amal. Beliau berkata, yaitu Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah niat, karena sesungguhnya niat itu lebih besar, ya ablagh, lebih besar pengaruhnya, lebih tinggi dan lebih nyampe. Minal amal, daripada amalan, maksudnya amalan di sini adalah amalan zahir. ternyata niat itu perlu adanya ta'allum. Ta'allum itu berarti belajar. Dan disebut ta'allum dengan ayat tasdid, itu menunjukkan kontinuitas dia. Sehingga yang namanya belajar itu tidak hanya sesekali, melainkan seterusnya. Maka ta'allama yata'allamu itu artinya belajar, dan belajar tidak mungkin hanya sesekali, menyimak, selesai. Melainkan belajar itu berulang-ulang, rutin, konsisten, dan konstan. Adapun kalau sekali saja, itu namanya sami'a, mendengar saja, simak, sama. Ya. Dikatakan, ta'allamun niyyah, pelajarilah oleh kalian niat, fa'innaha ablagu minal amal. Sesungguhnya niatan itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan amal. Wa'an Zubaid Al-Yami. Dari Zubaid Al-Yami qaal, beliau berkata, "Inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai', hatta fi at-ta'ami wasy-syarab." Inni, sesungguhnya aku, la uhibbu, benar-benar suka, an takuna li niyyatun fi kulli syai', aku benar-benar pengin, li niyyatun, memiliki niat, fi kulli syai', dalam segala sesuatu, hatta fi at-ta'ami wasy-syarab, sekalipun dalam urusan makan dan minum. Makan dan minum hukumnya asalnya mubah, tetapi ketika diberikan niatan ibadah, misal saya minum supaya enggak seret nanti kalau misalnya saya baca Quran, maka jadinya minum ini ibadah, bernilai pahala. Ya. Jadi Zubaid Al-Yami berharap, beliau di segala kondisi selalu punya niat untuk beramal soleh, walaupun amal tersebut zahirnya hanyalah amalan mubah, seperti makan dan minum. Kemudian ada lagi perkataan salaf lainnya, wa'an Sufyan Al-Thawri. Qal, dari Sufyan Al-Thawri, beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alaiya min niyati, li'annaha tataqallabu alaiya. Ini perkataan yang sangat penting untuk kita renungi. Ma'alajtu syai'an ashadda alaiya min niyati. Ma'alajtu syai'a, tidaklah, ya tidak pernah aku mengatasi, yaitu mengobati, ya karena alaju yu'aliju, mengatasi, mengobati, memberikan perhatian lebih kepada sesuatu pun, asyadda 'alayya min niyyati, yang lebih berat, lebih besar bagiku dibandingkan niatku sendiri. Ya, berarti kalau misalnya kita ini dokter, kemudian ada ratusan pasien, kemudian kita bilang, dari semua pasien tidak ada yang lebih berat kesulitan saya menghadapinya kecuali satu pasien. Nah, sekarang kita ini memiliki anggota tubuh yang banyak, di antaranya jantung. Kita bilang, tidak ada yang paling sulit ya, bagiku untuk mengobati seluruh kujur tubuh ini kecuali satu, jantung saya. Ya. Orang kalau sudah sakit jantung beneran, ya sulit. Itu kalau sakitnya sakit secara medis. Ya. Gimana kalau sakitnya secara maknawi? Nah, ini yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kita tahu ada orang sakit hati, ya. Misal seseorang dia berminat melamar seorang akhwat, kemudian ditolak. Setelah itu dia dibawa ke perasaan enggak sembuh-sembuh, perasaan galaunya karena ditolak, malah sebel. Bahkan saya menemukan ada seorang bapak-bapak usia sudah tua, 50 tahun ke atas, ya. Ternyata belum menikah. Belum menikah. Dan ternyata karena ada kebutuhan biologisnya, atau selama ini tidak available kebutuhan biologisnya, malah dia agak condong suka kepada laki-laki. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Sebabnya hati, ketika kita riset. Apa sebabnya kok belum nikah sampai usia sekian? Maka beliau menjawab, karena pada usia muda saya dulu, saya pernah disakiti oleh seorang perempuan. Ya. Pernah digantungkan, kalau bahasa sekarang tuh PHP. Digantungkan oleh dia dan orang tuanya. Akhirnya stres kemudian. Kalau bahasa sekarang baper sampai sekarang. Gak pernah mau lagi sama perempuan. Ah, itu berarti kolbunya sakit itu. Kolbunya sakit. Maka benar kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati, tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri, yaitu kolbuku sendiri. Kenapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena ia berubah-ubah terhadap diriku. Yaitu niat itu bisa berubah-ubah karena kenapa? Karena kolbu itu disebut kolbu, dia ya taqallab, berubah-ubah. Dan ternyata yang mengubahnya itu adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kolbu manusia itu baina asabi'i Rahman, antara jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara hati ini bukan perkara yang ringan, meskipun secara timbangan wazan mungkin ringan, tetapi secara maknawi suatu hati yang memiliki nilai yang tinggi ibadahnya dan niatnya itu bisa mengalahkan ribuan orang yang beramal namun tidak memiliki niat yang salihah. Kita mengetahui ada orang masing-masing berbeda, ada orang yang hanya satu orang ini tapi dia dengan izin Allah berhasil mengubah satu kampung menjadi kampung yang sangat islami. Tapi ternyata di sisi lain ada satu kampung lain, di dalamnya ada 20 ustaz masing-masing berdakwah, tetapi ternyata kampung tersebut masih saja rusak. Dan ternyata setelah diisi atau setelah diteliti, ini memang semua ini masalah hati. Satu orang yang dengan ikhlas sekali bisa dengan izin Allah merubah pandangan banyak orang. Tetapi 20 orang atau 20 da'i yang masing-masing memiliki ego dan memiliki tujuan duniawi dalam dakwahnya tidak akan bisa mengubah satu kampung walaupun sekampung itu hanya diisi 100 orang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan fadilah perubahan menuju lebih baik kecuali karena Allah. Kalau karena dunia, tidak akan berubah. Maka untuk sekarang, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di tanah air kita ini? Yang dibutuhkan oleh kaum muslimin yang paling pertama adalah tauhid tentu saja. Masalah hati. Karena mentauhidkan Allah, baik rububiyah, uluhiyah, dan asma' dan sifatnya, itu semua kembali kepada seberapa iman dia di hati. Dan sebelum dia mengimani lebih dalam lagi, dia perlu mencari ilmu. Dan untuk mencari ilmu pun, itu juga awalnya memerlukan hati yang dengannya ia bisa mengkomandoi jasadnya untuk menuju majelis ilmu. Jadi memang masalah hati tidak mudah. Kemudian wa'an ibn al-Mubarak, dari Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah, qala, beliau berkata, rubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Kata Ibn al-Mubarak, rubba artinya bisa jadi atau betapa adanya 'amalin saghirin, suatu amalan yang kecil, tu'azzimuhu an-niyyah, dibesarkan oleh niat, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, dan bisa jadi ya sebaliknya, betapa adanya amalan yang besar menjadi kecil atau bahkan bisa jadi menjadi nihil disebabkan niat. Niat ini bisa menghanguskan amalan yang zahirnya luar biasa, yang dipandang oleh semua orang sepertinya inilah calon masuk surga. Tapi siapa yang mengetahui niat di dalam dada? Makanya Sufyan ats-Tsauri atau Ibnu Mubarak di sini berkata suatu kalimat yang patut kita renungkan. Amalan kecil bisa besar karena niat. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW, iman bid'un wa situna syu'bah. Dan dalam riwayat lain, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, tahlil. Wa adnaha, dan paling rendahnya adalah imatatul adha 'anit thariq. Imatatul adha 'anit thariq, yaitu memungut sesuatu yang menghalangi jalan dari jalanan itu. Jika ada paku payung, ya, ada paku biasa mungkin, atau ada batu yang tajam, atau ada segepok batu yang kalau misalnya nanti ada motor lewat itu bakal membuatnya tergelincir, ya. Atau jalan licin kemudian dibersihkan dan seterusnya, atau ada kotoran kemudian disingkirkan, apapun yang merupakan azza, hal yang membuat orang agak terhalangi dari berjalan di tempat itu, itu ternyata termasuk keimanan, dan itu amalan yang kecil, amalan yang kecil, amal ibadah yang kecil. Tetapi ketika niatnya itu tulus benar-benar dan dia menghadapkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi amalan tersebut lebih bernilai di sisi Allah daripada orang yang sedang salat namun dia riya. Na'udzubillah. Malah bisa berbalik. Maka jangan remehkan perkara kecil seperti amalan memungut sampah dan seterusnya. Juga ada amalan kecil yang merupakan amalan memang tidak baik, namun ternyata besar sekali dosanya, kecil. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika Nabi dan para sahabatnya melewati suatu kuburan, dan kemudian kata Nabi SAW, ada dua kuburan, kata Rasulullah SAW, innahuma liyu'adzaban, keduanya sedang di'adzab, umma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya di'adzab di kabirin. Kabir di sini maknanya bukan maknanya dosa besar, tapi maknanya adalah sesuatu yang dianggap besar. Maksudnya, keduanya, wahai sahabatku, keduanya sedang diazab di dalam kubur, di alamnya barzakh. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya sedang diazab disebabkan sesuatu yang dianggap besar, melainkan sesuatu ini dianggap kecil. Dianggap kecil. Yang pertama, karena kecipratan air kencing celananya sehingga wudunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Kedua, orang yang kedua ini, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan dengan lidah yang menjulur kemana-mana mengadu domba orang. Amalan yang kata Rasulullah itu dianggap biasa. Dan sekarang, wama yu'adzabani fi kabirin, kok bisa mereka diazab karena sesuatu yang katanya kecil? Karena anggapan. Ini kembali ke masalah hati. Ketika suatu hati menganggap suatu amalan buruk itu remeh, maka dia bisa menjadi besar amalan buruk itu. Apapun amalan buruk yang dianggap remeh, maka amalan buruk tersebut bisa menjadi besar. Nah, terlebih amalan soleh. Amalan soleh kalau misalnya kecil, jangan diremehkan. Tetap kita niatkan lillahi ta'ala. Dan di sini, warubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan bisa saja amalan yang besar itu dikucilkan dengan niat, bahkan nihil. Nihil pahala. Kosong pahalanya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Na'udzubillah. Nah, ini hal yang sangat harus kita perhatikan. Ya, kalamnya Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Dan insyaAllah anda akan membahas atau membaca sedikit kalam dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hati. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab lainnya, bukan kitab Mukhtasar ini, bukan. A'malul qulubi hiya al-asl, wa a'malul jawarihi muttaba'un wa mukammilah. Fama'rifatu ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Perhatikan kaidah dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. A'malul qulubi hiya al-asl. Amalan-amalan hati ya, itu adalah asal. Ya. Kembali kita ingatkan. Amalan-amalan hati itu asal dari syariat. Itu suatu dasar, basic. Basicnya Islam itu di amalan qalbu. Jadi patut diperhatikan. Karena apa? Karena basicnya Islam itu di tauhid. Basicnya Islam di tauhid. Kemudian wa a'malul jawarihi tab'un wa mukammilah. Dan amalan-amalan anggota tubuh itu tab'un. Tab'un berarti kan ikutan, ya, sertaan saja. Wa mukammilah dan pelengkap. Sertaan dan pelengkap, tapi intinya adalah di hati. Cuma ya tentu ada hal yang menjadi pelengkap, namun dia pelengkap yang harus, ya. Seperti sholat, ya harus kita lakukan. Sholat itu melengkapi kondisi hati kita. Melengkapi. Kalau misalnya tanpa sholat, kita liar jadinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, sholat itu mencegah dari kefahisyan dan kemungkaran. Baik. Nah, kalau sholatnya tanpa hati, ya makanya tetap saja kita melakukan kefahisyan dan kemungkaran. Nah, itu problemnya. Orang-orang sholat tapi masih berpecah belah. Kenapa? Karena tidak mengamalkan sawu sufufakum. Maka bedalah hati satu sama lain. Oh, ternyata menjaga batasan sholat, ya, menempelkan punggung soft kita, ya, terhadap lainnya, melengkapi soft kita dan tidak membolongkan soft, itu ternyata berpengaruh terhadap kolbu. Masya Allah. Berpengaruh bukan terhadap kolbu saja, nanti akan berpengaruh terhadap persatuan atau perpecahan kaum muslimin. Ternyata memperbaiki masyarakat itu dimulai dari hal yang kita anggap remeh, seperti merapatkan dan meluruskan barisan sholat. Masya Allah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, فَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْقُلُوبِ أَهَمُّ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْجَوَارِحِ. Maka mengenal hukum-hukum hati itu lebih penting daripada mengenal hukum-hukum anggota tubuh lainnya. Ya, bukan berarti mengenal hukum anggota tubuh berarti kurang penting. Bukan. Tetapi ada yang sifatnya lebih diprioritaskan. Dan memang mengetahui hukum-hukum fikih itu juga prioritas. Tetapi ada yang lebih diprioritaskan, yaitu tentang tauhid. Di sini amalan atau ahkamul qulub, hukum-hukum berkaitan dengan hati, itu tentang tauhid, tentang kesyirikan, tentang tatayur, menggantungkan nasib buruk kepada suatu benda tanpa alasan yang logis atau dengan tidak ada dalil syar'i. Juga misalnya tentang hasad, tentang misalnya kecemburuan seorang istri yang tak ditata, ya. Dan juga tentang kecintaan kepada lawan jenis dan seterusnya dari hukum-hukum qalbu yang ternyata mengetahuinya itu lebih diprioritaskan daripada mengetahui hukum-hukum anggota tubuh lainnya. Mengapa? Karena seseorang misalnya sedang kasmaran, ya, ikhwan sekalian dan akhwat. Seseorang yang sedang kasmaran, dia kan hatinya itu sedang sibuk dia. Sedang sibuk. Dia gimana mau ngafalin Al-Quran sedangkan dia lagi kasmaran? Gimana dia mau sholat khusyuk sedangkan dia masih berpikir tentang lawan jenisnya? Maka memang ahkamul qulub ini lebih diprioritaskan dan harus menjadi pelajaran tentang qalbu harus menjadi konsumsi harian bagi kita semua. Oleh karena itu kemudian kita akan melanjutkan, ya, dari kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum. Dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, qala Al-Fudail fi qouli ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Berkata Al-Fudail dalam perkataannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk. Di sini dikatakan ahsanu amala, yang terbaik, lebih baik amalannya, ahsanu amala, ya. Nah, sekarang maksudnya ahsanu amala adalah, kata Fudail, akhlasuhu wa asabuhu. Nah, ini yang paling ikhlas. Ikhlas berarti kan tulus, bersih, karena khulasah itu ringkasan yang paling bersih dari seluruh artikel, ya. Yang paling bersih. Jadi khulasah, perasaannya yang paling bersih. Intinya itu. Nah, seperti juga misalnya sirup itu kan, asir, dia juga khulasah, ringkasan dari buah-buahan yang dijamak, ya. Maka itu ringkasannya. Yang paling akhlas, yang paling ikhlas, wa aswab, dan paling sawab, paling benar. Jadi paling tulus dan paling lurus, ya. Kalau misalnya tulus itu berkaitan batin, dan yang paling lurus yaitu benar berkaitan dengan zahir. Maka dikatakan di sini, Al-Fudail berkata lagi, innal amala idza kana khalisa wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Nah, ini perhatikan. Amal itu, ya, apabila sudah ikhlas tetapi tidak benar, nah, maksudnya tidak benar, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, berarti kan cenderung, ya, cenderung bid'ah, cenderung muhdatsah, lam yuqbal, maka ia tidak diterima. Itu jika apa? Jika suatu amalan itu dia udah ikhlas tapi tidak sesuai dengan atau melanggar tata cara yang Nabi SAW contohkan, maka enggak diterima. Kemudian pertanyaan di sini, apakah kalau seseorang, ya, diperhatikan baik-baik, kalau seseorang dia tulus benar-benar pengen beribadah tapi justru dia melakukan bid'ah, kita sepakat kebid'ahan tersebut tertolak dengan dalil man 'amila 'amalan laisa fihi amruna fahuwa rad, laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada syaratnya dalam agama kami, maka dia tertolak, itu sudah jelas. Tapi kan masalahnya hatinya nih, niatnya. Apakah orang yang sudah tulus benar-benar lillahi ta'ala mau beribadah tapi ibadahnya malah bid'ah, apakah dia tetap mendapatkan pahala pahala niat? Wallahu a'lam, bisa jadi dia tetap mendapatkan pahala ketulusan niatnya. Pahala ketulusan niatnya lillahi ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya juga memperhatikan dan membaca niatan dia. Niatannya benar, ikhlas. Makanya dikatakan sini, amal itu apabila sudah ikhlas, ikhlas dia. Nah, keikhlasan ini bisa diganjari. Bisa saja. Tetapi tidak benar tata caranya, maka tidak diterima amalan tersebut. Jadi yang diterima hanya apa? Kemungkinan besar hanyalah amalan kalbunya. Ya, oleh karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian, sekiranya ada tetangga kita, saudara kita, bahkan bapak ibu kita sendiri mengamalkan suatu perkara yang bid'ah misalnya, ya mungkin menurut kita dan menurut ustaz kita bid'ah misalnya, itu memang anggapan kita tertolaklah amalan tersebut, tetapi belum tentu Allah Ta'ala menolak juga niatan baiknya. Ya. Tapi juga jangan kita ungkap itu, karena nanti akan terus-terusan berbuat seperti itu. Ya, kita doakan saja semoga niatan baiknya Allah Ta'ala ganjari pahala, dan semoga amalan ritual bid'ahnya itu, ya, Allah ganti dengan amalan yang sesuai sunnah untuk orang tua kita dan saudara kita. Ya, jadi bisa jadi orang yang mungkin menurut kita berlaku bid'ah dan seterusnya, belum tentu di akhir hayatnya tidak bertaubat. Siapa tahu di akhir hayatnya bertaubat, Allah beri hidayah. Ya, semoga Allah beri taufik. Dan kemudian ada juga wa idza kana shawaba, dan kalau misalnya sudah benar tuh amalan, maksudnya sesuai dengan ajaran Nabi, wa lam yakun khalisa, tetapi tidak ikhlas, masya Allah, lam yuqbal, tidak diterima. Nah, yang ini lebih merugikan lagi, wallah. Ingat, yang ini lebih rugi lagi daripada yang pertama tadi. Yaitu amalan tersebut sudah benar sesuai sunnah, zahirnya. Tetapi kalbunya itu tidak ikhlas. Ini tidak diterima dan tidak ada kemungkinan pahala sedikit pun. Malah yang pastinya adalah dosa. Ada orang sholat, wah bagus banget Masya Allah. Bagus banget sholatnya, zahirnya. Bagus, bacaannya bagus. Tasbihnya, tahmidnya, dan seterusnya bagus semua. Tetapi dalam hatinya dia riya. Dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala, melainkan yang didapatkan hanyalah dosa karena syirik kecil itu. Na'udzubillah. Jadi yang kedua ini ternyata lebih parah dibandingkan yang pertama. Yaitu yang niatnya udah tulus tapi gak benar caranya. Ya. Udah niatnya gak tulus tapi niatnya tulus tapi gak benar caranya. Oleh karena itu ini ada hal yang perlu diperhatikan oleh ikhwan dan akhwat sekalian yang sudah mengaji dan mungkin sudah mengenal manhaj salaf. Kalau misalnya seseorang bermanhaj salaf, misalnya mengikuti salaf, dia jenggotan, dia juga cingkrangan misalnya. Itu sesuai sunnah Nabi, alhamdulillah. Sesuai dengan salaf insyaallah. Dan juga berkomunitas, yaitu apa namanya? Berkumpul dengan sesama teman-teman ngaji, ya. Tetapi jika itu semua, ya, dalam hatinya hanya menginginkan karena dunia, yaitu karena ingin punya komunitas mata, atau karena berdagang atau hal lainnya yang duniawi, maka ini, ya, semua masuk ke yang kedua. Dia benar zahirnya, tapi isinya tidak benar. Oleh karena itu pernah ada dan mungkin masih ada pedagang-pedagang, ya, di antara pedagang, ya, sahabat-sahabat kita kaum muslimin, memakai pakaian sebagian pakaian anak pengajian. Pakai baju koko biasa, kemudian pakai peci, kemudian celananya cingkrang, dan pakai jenggot juga. Bukan pakai jenggot, maksudnya jenggotnya dibiarkan tumbuh. Kemudian berdagang di kajian-kajian besar, tablik akbar gitu. Taib, ternyata ada di antara pedagang-pedagang ini yang mereka ini hanya memakai kostum semacam itu ketika di kajian tablik akbar di luarnya, di lapak dagangnya. Adapun di biasanya ternyata enggak. Dia tetap aja isbal, dia tetap aja begini-begini. Berarti dia beramal tidak isbal, ya, dan berpakaian seperti pakaian orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu demi dagang. Ini masuk ke dalam kategori yang dua. Amalannya benar tapi niatnya gak benar. Maka dia gak dapat pahala, bahkan dia mendapatkan dosa. Sedikit lagi di sini. Hatta yakuna khalisan sawaba. Gak bakal yang seperti diterima sampai dia menjadi complete khalisan sawaba. Yaitu ikhlas dan juga benar. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Qal wal khalisu idza kana lillah. Yang namanya khalis, bersih, ikhlas, itu kalau misalnya ibadah itu hanya untuk Allah. Waswabu idza kana ala sunnah. Dan sawab, disebut sawab kalau misalnya dia berada di atas sunnah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala. Kali ini kita mulai pembahasan, ya, tentang hijrah. Yaitu kita mulai pada petikan hadis, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Yaitu kalau diterjemahkan lagi, ya, kita terjemahkan lagi. Karena itu, siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah yang didapatnya, nilai hijrah yang didapatnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Tapi kalau misalnya hijrahnya adalah karena harta benda dunia, ya, yang pengen dia dapatkan, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka nilai hijrahnya hanyalah kepada yang menjadi tujuan hijrahnya. Maksudnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada apa yang dia niatkan. Ya, ini disebutkan ila ma hajaralahi sebagai peremehan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa kata Ibnu Rajab. Wa aslul hijrati hijranu baladi syirk wal intiqalu minhu ila daril islam kama kana al muhajiruna qabla fathi makkah yuhajiruna minha ila madinatin nabi sallallahu alaihi wasallam وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. Asal dasar, ya, dasarnya makna hijrah, ya, adalah jadi asal dari makna hijrah. Kalau misalnya kita pernah mendengarkan lafal hijrah, maka asal maknanya adalah hijranu baladi syirk, meninggalkan negeri syirik. Wal intiqalu minhu ila daril islam, dan berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Ini sebagaimana dulu kaum muhajirin sebelum Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah tahun ke-8 ya Hijriyah. Sebelum Fathu Makkah, sebelum pembebasan Makkah ini dari kekufuran, itu kaum muhajirin kan ada di Madinah. Ya, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Nah, sebelumnya itu dulunya kaum muslimin kan hijrah ke Madinah dari Mekah. Dan sebelum hijrah ke Madinah dari Mekah, sebelum itu juga pernah terjadi yang namanya hijrah juga. Yaitu hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah atau Habasyah, yang sekarang dikenal dengan nama Ethiopia. Ya, kerajaan Najasyi dulu pernah. Ya, jadi ada dua macam hijrah ketika itu di zaman Nabi SAW. Hijrah ke Najasyi atau ke Habasyah. Dan yang kedua hijrah ke Al-Madinah. Kalau hijrah ke Al-Habasyah, itu dari Dar Al-Khawf ke Dar Al-Aman. Dari negeri yang penuh ketakutan ke negeri yang penuh keamanan. Cari aman. Tapi kalau misalnya hijrah dari Makkah ke Madinah, itu hijrah dari Darul Kufri atau Darul Syirki ke Dar al-Islam. Yaitu rinciannya. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, fa akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-hijrata takhtalifu bi ikhtilafin niyyati wal maqasid biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya hijrah tersebut takhtalif, berbeda-beda bikhtilafin niyati wal maqasid biha, berbeda-beda dan perbedaannya itu sesuai dengan niat dan maksud tujuannya. Hijrah itu dilakukan oleh banyak orang, tetapi tetap memerlukan niat, dan masing-masing orang niatnya atau tujuannya berbeda-beda. Dari yang ikhlas pun, dengan sekelompok orang yang ikhlas dalam berhijrah, tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama kadar niatnya, kadar keikhlasannya. Kata Ibnu Rajab, "Faman hajara ila daril islami hubban lillahi wa rasulih wa raghbatan fi ta'allumi dinil islami wa izhari dinihi haitsu kana ya'jizu anhu fi daris syirki, fa hadha huwa al muhajiru ila Allahi wa rasulihi haqqan." Jadi, maka barang siapa yang berhijrah ke negeri Islam karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta keinginan, ya, itu rughbah, keinginan mempelajari agama Islam dan juga keinginan menampakkan agamanya, karena gak enak kalau misalnya kita tinggal di suatu daerah, kita malu-malu pakai sarung. Kalau kita pakai baju takwa misalnya, orang-orang bakal niteni gitu. Orang-orang bakal merhatiin, tuh gak enak banget gitu. Kayak apa gitu kan. Gak enak. Tapi kan kita pengennya bebas. Kita mau pakai peci, kopiah, sarung, sorban. Ya, yang pakai perempuan pakai jilbab, cadar, dan seterusnya. Enaknya pun bebas. Tidak diganggu. Nah, ini keinginan hijrah karena keinginan apa? Keinginan untuk juga mensyiarkan agamanya. Mengizharkan. Kalau izhar itu kan menampakkan agamanya dimanapun dia berada, di kota, ya. Yang mana sebelumnya kalau di Dar Al-Kufur dia gak bisa melakukan itu. Nah, orang yang meninggalkan meskipun tanah kelahirannya, misalnya di Amerika, kemudian di Amerika ternyata terjadi banyak pelecehan terhadap orang-orang Islam yang pakai, misalnya pakai jubah, dihina, yang jenggotnya tidak dicukur, tidak henti-hentinya dihina, bahkan jika tidak dicukur maka akan disangsikan dengan suatu denda yang besar misalnya. Maka yang seperti ini bisa jadi tidak aman. Nah, ketika ketidakaman dan ketidaknyamanan ini selalu berulang terjadi, ya, daripada kemudian kembali kepada kekufuran, maka disyariatkanlah hijrah karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini, fahadha huwal muhajir. Inilah yang disebut muhajir. Inilah yang namanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya secara haqqa. Wa kafahu syarafan wa fakhra annahu hasala lahu ma nawahu min hijratihi lillahi wa rasulih. Dan cukuplah sebagai kemuliaan dan kebanggaan baginya bahwasanya dia mendapatkan apa yang menjadi niatnya dari hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya tersebut. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. Dan untuk makna inilah, ya, jawab untuk syarat diulangi dengan menggunakan lafal yang sama. Jadi man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi syaratnya, barang siapa yang hijrah kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya, kemudian jawabannya juga diulang, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Pengulangan suatu balasan seperti ini menunjukkan kemuliaan balasan tersebut, ya. Tadi barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kalau misalnya bilang barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan misalnya rumah mewah 5 hektar misalnya. Itu kan besar tuh. Tetapi dalam hadis ini, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Diulang. Kenapa diulang? Menunjukkan bahwasannya hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu sudah cukup suatu kemuliaan dan kebanggaan yang petak-petak dunia itu gak ada apa-apanya sebenarnya. Karena tentu ketika seseorang hijrah, meninggalkan negeri kufur, meninggalkan ketidaknyamanan dikelilingi oleh orang-orang kafir menuju kepada komunitas muslim, maka ini ganjaran pahalanya di akhirat besar insyaallah. Karena ini ibarat kita dari neraka menuju ke surga gitu kan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa man kanat hijratuhu min dari syirki ila dari islami li talabi dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fi dari islami fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi min dhalika fal awwalu tajir wal tsani khatib wa laysa wahidun minhumā bimuhajir. Adapun orang yang hijrahnya dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, tapi ditolabi dunia yusibuha, untuk mencari duniawi dengan hijrahnya itu. Misalnya, Madinah itu ternyata lebih banyak konsumen untuk dagangan saya dibandingkan dengan di Mekah. Kalau memang niatannya itu aja, ya khalas. Maka kata Rasulullah, udah niatannya dia mendapatkan itu. Ya mungkin didapatkan di Madinah. Tapi dia bukanlah muhajir dengan hijrah yang hak. Awim ru'atin yang kihuha fi dari Islam. Atau dia berhijrah ke Madinah karena ada perempuan yang cantik yang selama ini dia incar misalnya. Maka dengan hijrah ini akan mempermudah saya untuk datang melamar dia. Maka sebenarnya dia di pelamar, bukan orang hijrah. Ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi min dhalik. Maka hijrahnya itu sesuai dengan niatan dia. Mungkin Allah kasih dan Allah permudah. Ya, karena memang ingin dunia, ya udah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan sempurna, tidak dikurangi. tetapi di akhirat tidak mendapatkan ganjaran dari ini semua. Fal awwalu tajir, yang pertama adalah pedagang, wasani khatib, dan yang kedua adalah khatib. Walaysa wahidun minhuma bimuhajir, dan tidak ada satu dari mereka muhajir, tidak ada sama sekali muhajir satupun dari mereka. Gimana? Baik. Mungkin kita akhirin langsung saja, Tad. Pukul 9.24 langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dari pembahasan ini, kami persilakan untuk masuk di 0218499434 atau 0218497 0055, dan di nomor handphone 0852627747474. Sekali lagi di 0218499434 atau 0218497 0055, dan di nomor handphone 0852627747474. Masuk dari SMS, satu SMS dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Doa apa yang dibaca untuk anak yang sudah dewasa untuk dia rajin sholat? Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati antum atau anti dan keluarga antum, ya, atau keluarga anti, dan menjadikan anak-anak Anda sebagai anak-anak yang menjadi qurratu ain, soleh dan solehah, menjadi orang anak-anak yang akan mendoakan kita ketika kita wafat, insyaAllah. Untuk doa, coba bisa, ya mungkin karena kalau misalnya nih anak kasih tahu langsung kurang ingat takutnya, coba search doanya Nabi Ibrahim terhadap keturunannya. Ya, anak anjurkan saudari atau saudara ini coba searching mungkin di internet doa Nabi Ibrahim terhadap keturunannya. Itu untuk supaya keturunannya menjadi orang-orang yang rajin sholat. Itu pertama, ya. Jadi kalau misalnya nanti di search akan lebih ini lagi tulisannya. Tapi kalau misalnya sekarang anak takutnya enggak apa namanya, ketika dikasih tahu nanti salah tulis, salah dalam menulis atau mengingat, ntar jadi salah doa. Coba dicari, ada doanya dalam Al-Quran. Ya, itu pertama. Kemudian tentu yang kedua, itu pertanyaan tadi doa. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar ini insya Allah berupa amal soleh, yaitu mengajak anak yang sudah dewasa ini untuk sholat. Ya, untuk sholat. Diingatkan dengan sabar. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan benar-benar bersabarlah atasnya, ya, atas salat tersebut atau atas mengajaknya, karena kadang-kadang anak yang sudah dewasa ini melawan ketika diajak salat, selengean dan seterusnya. Tetapi itu bisa jadi karena memang kekagetan. Dulunya mungkin tidak dididik untuk sholat. Ya, jadi doa dan ikhtiar, walaupun doanya silakan tolong dicari, ya, ada insyaallah di ayat Allah taala, dan tulisannya jelas. Karena kalau misalnya di sini nah, takutnya salah dalam diperdengarkan, nanti salah dalam mengamalkan, jadi lafalnya salah, bisa berakibat yang kurang baik mungkin. Wallahu a'lam. Demikianlah jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Bekasi, semoga bermanfaat. Dan kembali kami majak untuk interaktif di 0218499434 atau 0218497 0055, atau di nomor handphone beserta SMS atau WhatsApp di 0852627744. Sekali lagi di 0852627744. Ekstat, atau mungkin kesimpulan terlebih dahulu, Ustaz. Kesimpulannya sebagaimana yang tadi yang telah kita bahas, bahwasanya para salaf itu mereka sangat memperhatikan batin, dan bahkan lebih memperhatikan batin dibandingkan zahirnya, karena batin itu adalah asas. Asas dari semua amalan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi kita memberikan pernyataan beliau bahwasanya hukum batin itu lebih besar daripada hukum-hukum zahir, sehingga mempelajari tentang ahkam al-qulub itu lebih harus dipentingkan dibandingkan dengan ahkam al-jawarih, yaitu anggota-anggota tubuh lainnya. Tadi ada sekitar 5 perkataan salaf yang menunjukkan kita tidak layak hanya mencukupi dengan sesuai sunnah saja, tapi kita harus terus memperhatikan masalah qalbu, karena ternyata qalbu ini lebih sering bolak-baliknya dibanding, lebih sering tidak konsistennya dalam agama dibandingkan dengan zahir yang sesuai sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya masuk satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silakan. Kembali dari hamba Allah, beliau tidak menyebutkan namanya, di 0895 1573 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara agar dapat meluruskan niat hati dalam beribadah hanya karena Allah? Dan bagaimana cara agar dapat bersabar saat menghadapi gangguan dari manusia? Syukron, mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang muwafaq, diberikan taufik dalam seluruh amalan kita. Tentu dalam hal tersebut, yaitu berusaha untuk meluruskan niat. Pertama, kita ingat bahwa setiap salat kita selalu kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, ya Pak. Ihdinash shiratal mustaqim itu memang lafal yang sangat singkat, tapi coba didalami dulu, ya. Anda anjurkan penanya ini, baik ikhwan atau akhwat atau siapapun yang mendengar, coba buka tafsir-tafsir untuk ayat ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tentang istiqamah. Kemudian juga ada kajian-kajian berkaitan dengan istiqomah. Di sini Anda tunjukkan aja hal-hal yang mungkin bisa membuat kita lebih dalam lagi mengeksplor tentang istiqomah. Karena kalau jawaban singkat itu kurang memuaskan. Tapi coba eksplor tentang istiqomah. Di antaranya misalnya kajian ada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang istiqomah. Itu banyak sekali kiat-kiat yang beliau berikan. Karena kiatnya banyak istiqomah itu. Untuk luruskan niat. Ya, pertama luruskan niat. Ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian yang kedua, doa kepada Allah tentu saja selalu kita tuturkan. Ada doa yang layak bagi Anda untuk mengatakannya atau mengucapkannya di setiap akhir salat sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, bantulah saya dalam mengingat-Mu, dalam bersyukur padamu, dan dalam beribadah yang baik kepadamu. Nah, ini doa insyaallah yang kita niatkan supaya kita bisa konsisten. Juga ada doa-doa lainnya seperti Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau tsabbit qalbi ala ta'atik. Doa-doa tersebut insyaallah sangat manjur. Kemudian yang ketiga, ya tadi pertama explore tentang istiqomah, kedua doa yang tadi. Kemudian yang ketiga, latihlah diri beramal di kesendirian. Apapun itu, latihlah diri beramal di kesendirian, meskipun sekadar la ilaha illallah atau zikir-zikir biasa. Pokoknya tanpa diketahui siapapun, sekalipun istri, enggak tahu. Ya sedekah, tanpa diketahui siapapun, latih itu. Setiap hari coba harus ada amalan yang dikhususkan, ini amalan saya, enggak ada yang boleh ngelihat. Setiap hari. Nah, insyaallah itu akan membuat kita terlatih dalam beramal soleh dan istiqomah dalam keikhlasan. Allahumma amin. Nah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Hasan Al-Jaizi yang sudah memberikan kajiannya di pagi hari ini. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kajian selanjutnya yang disampaikan oleh beliau, Anda bisa ikuti di pekan mendatang setiap hari Selasa mulai pukul 08.30 dalam program acara Mutiara Iman. Dan tentunya kami menganjurkan pula kepada Anda para sahabat yang ingin mengikuti kajian ini agar memiliki kitab dari Mukhtasar Jami'al Ulum Al-Hikam. Untuk versi terjemahan Anda bisa dapatkan dari penerbit Darul Haq dengan judul Mukhtasar Jami'al Ulum Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Rajab Ibnu Rajab Al-Hambali dan dimukhtasar oleh Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazid Hafizahullah.